Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, dalam suasana hati yang begitu dipenuhi dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di acara kita untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-45 dari surat An-Nahl yang memberikan satu motivasi kepada kita, satu dorongan kepada kita untuk mempergunakan pikiran kita, merenungkan tentang betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang akhirnya akan menyadarkan kita untuk menjadi hamba-Nya yang terbaik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminallazina makarus sayyiati an yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari? Para pendengar rahimakumullah, ayat 45 ini merupakan keterangan lanjutan atau penyadaran lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala dari keterangan ayat terdahulu. Ayat 44, Allah menutup keterangannya dengan wala'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir, agar mereka mempergunakan pemikiran mereka, mempergunakan akal sehat mereka, mempergunakan kekuatan daya ingat mereka, daya kekuatan berpikir mereka untuk apa yang harus dilakukan, untuk merenungi apa, betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini secara khusus termasuk manusia. Ayat 45 ini Allah memberikan gambaran tentang perenungan itu. Afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihumul arda. Coba kamu pikirkan, kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan bumi ini, au ya'tiyahumul azab, atau mendatangkan azab dari tempat yang tidak mereka sadari, siapa yang bisa menyelamatkan? Ya, coba sebentar berpikir, lihat ke bumi yang kita pijak ini. Kalau tiba-tiba runtuh, hancur, kita jatuh ke dalamnya, retak misalnya, ya, siapa yang bisa menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian lihat ke atas, langit yang kita lihat. Kalau tiba-tiba langit itu runtuh, siapa yang bisa menyelamatkan kita selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau air yang kita minum begitu sangat nikmat dan kemudian tiba-tiba air itu tidak ada, hilang, bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan kita? Mari coba berpikir kembali, rasakan bahwa nikmat yang kita peroleh saat sekarang ini itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu surat yang sangat dianjurkan untuk dibaca itu adalah surat Al-Muluk, ya, karena di dalam surat Al-Muluk itu Allah mengajak kita untuk merenung dan kembali memikirkan. Senada dengan keterangan ayat 45 ini, dalam surat Al-Muluk Allah mengatakan aamintum man fis samai ayakhsifallahu bihimul arda, ya, aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun, am amintum man fil ardi ayakhsifallahu bihimul arda, am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba, ya, apakah kamu bisa merasa aman kalau tiba-tiba bumi ini Allah tenggelamkan? Apakah kamu bisa merasa aman, ya, kalau tiba-tiba Allah menurunkan bebatuan dari langit yang merupakan hujan yang bisa menghancurkan kamu? Ya, di dalam keterangan akhir surat Al-Muluk Allah mengatakan kul ara'aitum in ahlakani Allahu man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim, ya, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau air yang kamu minum, air yang menjadi sumber kehidupan kamu, akhirnya Allah hilangkan, Fama ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air itu selain Allah Subhanahu wa taala. Coba pergunakan akal sehat kita, pikirkan kembali bahwa memang segala sesuatu, fasilitas kehidupan yang sekarang ini kita nikmati itu adalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai manusia kita harus semakin yakin kepada Allah. Sebagai manusia kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai muslim yang baik kita tahu benar bahwa diri kita sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan ayat ini lebih lanjut, bersama kita sudah ada narasumber kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Bahwasanya ayat ini mengingatkan bahwasanya makar Allah Subhanahu wa taala itu akan datang. Tapi dibatasi di sini dalam Surah An-Nahl ayat 45 ini ditutup dengan min haitsu la yasy'urun. Min haitsu la yasy'urun diartikan mereka yang akan tertimpa musibah ini tidak akan merasakan atau tidak mereka sadari bahwasanya makar Allah itu akan sudah sampai kepada mereka. Kapan itu datang? Hanya Allah yang tahu. Dan ketika datang, seorang manusia pun tidak akan pernah menyadari bahwasanya itu adalah makar Allah. Makar di sini bisa diartikan adalah maka kalau di kalau ayat ini mengatakan adalah makarus sayiat adalah orang-orang yang membuat makar yang jahat. Sama saja maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya dengan membahasakan ayyakhsifallahu bihimul arda. Ada dua pilihan di sini kata Allah. Allah hancurkan, tenggelamkan bumi ini mungkin disebabkan oleh banjir, atau Allah telungkupkan tanah ini kepada sebuah keluarga atau beberapa ribuan keluarga sehingga terkubur. Au ya'tiyahumul azab, atau azab yang lain akan datang kepada mereka, tapi yang jelas mereka tidak pernah menyadari hal ini. Maka kalau kita merenungkan bagaimana kejadian tsunami di Jepang yang begitu canggihnya alat-alat mereka untuk mengantisipasi bagaimana kalau terjadi gempa dengan bangunan yang dikatakan, boleh dikatakan adalah anti gempa, tapi itu semuanya adalah tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu tertahan dengan teknologi-teknologi yang begitu canggihnya. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan dalam firman ini ayakhsifallahu bihimul arda. Seluruh yang ada di muka bumi ini akan hancur ketika Allah sudah mengatakan ayakhsifa. Ayakhsifa ini artinya apa? Allah tenggelamkan. Khasafa yakhsifu. Ini dalam arti kata yakhsifu ini memang betul-betul dikendalamkan, ini tidak ada lagi manusia itu akan hidup. Hancur semuanya. Subhanallah. Na'udzubillah min dalik. Artinya Allah sudah ingatkan kepada kita. Apa amina? Apakah mereka itu akan merasakan aman ketika mereka itu berbuat makar atau berbuat jahat? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena apa? Karena memang sudah pasti mereka yang berbuat jahat, mereka tidak akan pernah aman sama sekali hidup di dunia ini, apalagi terhadap azab Allah yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu dengan Allah janjikan dalam ayat ini ayakhsifallahu bihimul ard, akan Allah tenggelamkan, musnahkan semuanya. Kata-kata kasyafu khasafa khasifa yakhsifu tadi adalah melenyapkan apa yang ada di atas bumi ini. Nah, artinya bumi ini akan lenyap atau akan masuk ke dalam perut bumi, apa yang ada di atas bumi ini, maka seluruhnya akan tidak terlihat terjadinya gempa tersebut. Begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kajian kita yang sebelumnya juga Allah sudah mengatakan innama annakula lahu kun fayakun. Hanya mengatakan kun fayakun, maka tidak ada yang dapat menghalangi hal tersebut, karena itu sudah merupakan firman Allah. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan begitu kuatnya, kira-kira dapat menghadang banjir atau menghambat, tapi pada masa itu tidak berlaku. Karena apa? Karena kekuasaan Allah yang baru Allah perintahkan itulah yang berlaku pada saat itu. Maka dengan pertanyaan, apakah kita akan merasakan aman juga ketika kita berbuat baik? Bukan berbuat jahat saja, semua yang kita tidak boleh merasakan aman. Kenapa? Karena orang kalau berbuat baik merasakan aman, mungkin akan timbul sebuah kesombongan, sebuah ketakaburan, sehingga akan dapat menghapuskan dosa-dosa mereka itu, Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fadzlul Haq. Para pendengar rahimakumullah, gambaran yang disampaikan oleh Ustaz Fadzlul Haq tadi kembali menyadarkan kepada kita semua bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan peringatan kepada kita untuk agar tidak menyesal nanti akibat kebodohan ataupun kelalaian kita. Karena biasanya yang namanya kelalaian itu pasti akan menimbulkan rasa penyesalan, tapi itu setelahnya. Orang yang tidak mau belajar, maka dia akan sangat menyesal nanti pada saat dia harus bekerja, dan bekerja itu membutuhkan sertifikat atau ijazah tentang kelulusannya pada tingkatan belajar yang lebih tinggi. Orang yang tidak mau bekerja keras, ketika dia memiliki kekuatan tubuh dan stamina yang kuat, maka satu saat dia pasti akan menyesal, karena ketika tubuhnya tidak lagi kuat, rambutnya sudah beruban, ya, pikirannya tidak lagi setajam dahulu, dia harus mengerahkan kemampuannya melakukan tindakan-tindakan atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang masih muda atau masih baik staminanya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Terutama sekali ayat ini memberikan peringatan terhadap orang-orang yang ingin berbuat makar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afa aminal ladzina makaru sayiat ay yakhsifallahu bihumul arda. Coba pergunakan pikiranmu, kalau kamu berbuat makar, Allah bisa saja berbuat yang jauh lebih dahsyat daripada itu, karena Allah itu Maha Perkasa, sedangkan kamu punya kekuasaan hanya sedikit saja. Ya. Sadarilah bahwa jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti pasti akan ada penyesalan. Ya. Ini menjadi sebuah peringatan dan juga seruan kepada kita semua agar kita menyadari kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita dan ingin terus menjaga diri kita agar mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini dengan cara menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari rapatkan barisan. Mari perkuat akidah kita. Mari bersama-sama kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, pasti kehidupan ini jauh lebih baik dan jauh lebih indah. Mari sekali lagi kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah, perkuat iman dan lakukan amal saleh, karena itulah yang butuhkan di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.